أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin, ikhwanul fitina azzakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan asrafan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menaiki satu bukit dari bukit-bukit batu di kota Madinah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang sedang saya lihat? Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum ka mawaqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini melihat tempat turunnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan dalam hadis ini. Ikhwanul fitna azzakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya al-fitan, berbagai macam fitnah akan turun menimpa umat ini. Sudah disaksikan langsung, dilihat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin. Juga dijelaskan dalam riwayat ini bahwasanya fitnah yang akan menimpa kaum muslimin sangatlah besar, sangatlah banyak, dahsyat, bertubi-tubi, seperti tempat turunnya hujan. Tidak ada satu tempat pun melainkan akan basah dengan hujan tadi. Tidak ada sebuah tempat pun yang lubang melainkan akan dimasuki oleh fitnah tadi. Menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah, betapa besarnya fitnah, betapa banyaknya fitnah yang bakal menimpa umat ini, menimpa kaum muslimin. Ikhwanul fillah a'azzakumullah, kalau kita menyaksikan kondisi umat Islam di zaman kita sekarang ini, apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sudah bisa kita saksikan langsung, terbukti kebenarannya. Terlalu banyak fitnah, yang menimpa umat ini secara khusus. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, fitnah anak, fitnah berbagai macam bentuk kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kemaksiatan yang lainnya, fitnah syubhat, penyimpangan-penyimpangan ideologi, bermunculannya berbagai macam paham-paham yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, rusaknya kondisi zaman dengan rusaknya orang-orang dalamnya, kerusakan pada akidah mereka, pada ibadah mereka, pada akhlak mereka, pada muamalah mereka, dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Semua itu ada pada kaum muslimin. Semuanya itu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Belum lagi fitnah yang dimunculkan oleh musuh-musuh agama. Fitnah yang dimunculkan oleh orang kafir. Baik Yahudinya atau Nasraninya. Atau komunisnya. Atau yang lain-lainnya. Berbagai macam bentuk fitnah muncul di zaman sekarang ini. Dahsyat. Besar. Banyak. Bertubi-tubi, samar, dan banyak memakan korban. Persis seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, memberitakan, Badiru bil a'mali fitana, kaqita'il laylil muzlim, yusbihur rajulu mu'mina, wa yumsi kafira. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bergegas beramal, berlomba-lomba beramal, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, pagi jadi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan perkara dunia sedikit. Fitnah yang begitu banyak. Samar. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Serpihan-serpihan malam yang gelap. Semakin malam semakin larut. Semakin mencekam. Fitnah semakin muncul. Semakin datang. Semakin mencekam. Mengerikan. Dan banyak memakan korban. Paginya muslim. Sorenya kafir. Sorenya mukmin. Paginya kafir. Sebabnya dikarenakan urusan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara yang menyebabkan fitnah semakin besar, fitnah semakin bertambah dahsyat, fitnah semakin mencekam, semakin liar, tak terkendali, ialah munculnya akhbar, berbagai macam berita-berita. Pemberitaan-pemberitaan tentang A, tentang B, tentang C yang muncul tanpa terkendali. Yang dimunculkan oleh semua pihak, oleh semua orang. Maka kaum muslimin rahimakumullah, pada majlis kita yang singkat ini, ba'dal maghrib sampai selesai, saya katakan singkat. Kita akan mencoba menjelaskan bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sikapi munculnya berbagai macam akhbar, berita-berita, pemberitaan-pemberitaan, baik yang berkaitan dengan kaum muslimin atau berkaitan dengan musuh-musuh Islam atau berkaitan dengan penguasa ataupun yang lain-lainnya yang begitu liar, yang disebarkan banyak pihak, ada yang jelas sumbernya, ada yang tidak, yang menambah besar api fitnah, yang menambah liar yang namanya fitnah, yang menambah dahsyat yang namanya fitnah. Kita menguraikan bimbingan-bimbingan Islam yang akan dibawakan nanti insyaallah taala sebagai bimbingan supaya kita sebagai seorang muslim betul-betul terbimbing dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Supaya jangan sampai kita termakan oleh fitnah yang ada, atau terbawa oleh fitnah yang ada, atau termakan oleh pemberitaan yang ada, atau salah mensikapi berbagai macam khabar-khabar yang ada Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Perlu dipahami, yang namanya khabar ragamnya macam, ragamnya banyak, macamnya sangat banyak. Dilihat dari sisi orang yang membawanya. Di sana ada berita dari Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beritanya Allah, beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Khabarullah wa khabar Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Khabar yang semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, wajib untuk diimani. Wajib untuk dibenarkan. Sedikit pun tidak boleh ragu. Sebab ini khabarnya Allah Rabbul Alamin. Khabarnya Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Yang datangnya dari wahyu Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wajib diimani. Wajib dipercayai. Tidak boleh ragu. Tidak perlu ditabayun. Tidak perlu di cross check lagi. Selama datang dalam Al-Qur'anul Karim dan betul penafsirannya. Datang dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih riwayatnya, betul penjelasannya, maka wajib diimani, wajib dibenarkan. Baik itu berita tentang perkara yang telah lampau, peristiwa yang telah lampau, atau khabar yang terkait dengan zaman sekarang ini yang sedang terjadi, atau yang berkaitan dengan perkara yang akan datang. Terutama dalam perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaibiyah, maka wajib diimani secara pasti, secara mantap, tidak boleh ragu sedikit pun. Kita mengatakan sami'na wa shadaqna, kami dengarkan dan kami percayai. Ini sifatnya seorang mukmin. Tidak boleh ada yang menyimpang daripadanya. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan keislamannya. Barakallahu fikum. Ini khabar akan membedakan antara yang mukmin dengan yang munafik, membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir. Seorang yang mukmin akan mengatakan sami'na wa shadaqna, langsung ini kalamullah, ini kalam Rasulullah SAW. Beritanya Allah dan Rasulnya SAW. Sami'na wa shadaqna. Mantap. Terutama dalam perkara gaib. Prinsipnya kaum mukminin adalah beriman dengan perkara gaib. Yang menyelisihi imma munafik wa imma kafir. Munafikin yang syak, yang ragu-ragu. Percaya, tidak. Percaya, tidak. Yang kafirin mentah-mentah. Diingkari dengan terang-terangan. Ada kafirin. Ini wadih, jelas, gamblang, disepakati oleh para ulama una, ini merupakan sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mukminin, beriman, percaya dengan khabarnya Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipercayai dengan tanpa syak sedikit pun. Yang kedua, terkait dengan berita selain Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Terkait dengan khabar yang datang dari selain Allah dan Rasulnya SAW. Oleh para ulama kita, dibagi menjadi tiga. Nanti akan saya terangkan tahapan-tahapan dan proses di dalam menerima sebuah khabar. Yang pertama, khabar yang datang dari selain Allah dan Rasulnya SAW, itu dibagi tiga. Yang pertama, khabar thiqah, berita yang datang dari orang yang terpercaya, orang yang jujur, dikenal kejujurannya, tidak dikenal kedustaannya. Orang yang ma'ruf, dikenal, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang jujur, orang yang teguh, yang terpercaya. Seperti khabarnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khabarnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Khabarnya para ulama kita, ulama yang terkemuka dengan keilmuannya. Khabarnya kaum mukminin shadiqin yang jujur, yang dikenal kejujurannya, tidak dikenal sedikit pun kedustaannya. Khabar yang datang dari pihak semacam ini wajib dibenarkan. Al-aslu fihi sidquhu. Hukum asalnya kita benarkan, kita percayai tanpa tabayun, tanpa tasabut, tanpa cross sebentar lagi. Yakin, ada khabarun shadiq, khabar yang jujur, li'anna naqilahu shadiq. Dikarenakan yang menukil berita orang yang jujur. Ini hukum asal. Tanpa tabayun, tanpa tasabut. Naam, ada shadiq, jujur. Dikecualikan barakallahu fikum ketika terjadi sebuah fitnah besar, terjadi yang namanya tarakumul akhbar, berita yang simpang siur, simpang siur, atau ada sesuatu yang janggal atau yang lain-lainnya, maka kita boleh untuk takkid, bukan tabayun. Diperbolehkan untuk taqidul khabar, memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang lain yang sama-sama terpercaya, yang sama-sama jujur. Si fulan shadiq, terpercaya, jujur di kalangan kita kaum muslimin, tidak dikenal dustanya. Membawa sebuah khabar, berita tentang A, tentang B, tentang C. Pertama kita percayai, ini orang jujur, namun bohong, namun dusta. Ternyata setelah itu muncul khabar-khabar yang lain, juga orang jujur, simpang siur, tidak jelas, ada yang janggal, ada yang kurang meyakinkan. Maka kita boleh untuk takkid, tanya lagi kepada orang lain yang juga sama-sama jujur, apakah betul khabar ini? Dikatakan iya betul, indahina, selesai. Itu namanya taqidul khabar, bukan tathabut, bukan tabayyun. Percaya terlebih dahulu, setelah itu ditetapkan, ditaqid untuk meyakinkan jujurnya khabar tersebut. Barakallahu. Ini yang pertama, ikhwan. Termasuk sebuah kesalahan besar ketika kita menolak atau mengingkari berita orang yang terpercaya, berita orang yang jujur. Ini salah besar. Bahkan mungkin pada ujungnya nanti bisa berubah menjadi sebuah penyimpangan prinsip. Sehingga yang pertama dibenarkan. Yang kedua, khabarnya datang dari seseorang yang dikenal dengan dustanya, ma'rufun bil kadzib. Masyarakatnya paham ini orang pembohong besar, pembual, kadzab, sering dusta dia. Dikenal pembohong, dikenal pendusta, pembual dan segala macamnya di tengah-tengah masyarakatnya. Maka khabarnya orang semacam ini ditolak. Ditolak beritanya, diingkari beritanya, langsung ditolak terlebih dahulu. Tidak percaya, hadza kadzdzab. Saya tidak percaya, dia pendusta, dia pembual. Apapun yang dia sampaikan, tidak percaya, pendusta, pembual. Barakallahu fikum. Itu hukum asal. Yang ketiga, berita yang datang dari orang yang fasik. Orang yang fasik atau orang yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui dari orang jujur atau orang pendusta. Kita enggak tahu. Pas tahunya dia seorang muslim, kita tahu dia orang yang muslim, tapi tidak dikenal kejujurannya, keadilannya. Juga tidak dikenal kedustaannya dan kebohongannya. Khabar yang inilah yang wajib untuk ditabayun. Kita harus tasabut, cross-check berita terkait dengan kebenaran atau kebohongan khabarnya dia. Barakallahu fikum. Kita bertanya bukan kepada orang tadi. Bukan kepada orang tadi. Tapi kita bertanya mencari pembenaran dari orang lain yang terpercaya. Itu cara cross-checknya. Jangan tanya langsung ke orangnya. Kamu ngomong gini gak? Betul gak? Iya. Nah, betul dia. Salah. Caranya mencari tahu jujur atau dusta dari orang lain yang terpercaya, yang jujur. Ya fulan, kaif hadzal khabar? Bagaimana khabarnya orang ini? Ya, jujur. Ya, benar. Khalas, dikatakan benar. Oh enggak, dusta. Dikatakan dusta. Ini makna yang ayat Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam hujurat mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kamu orang yang fasik membawa sebuah berita, tabayyunlah, cross checklah. Khawatirnya engkau menuduh suatu kaum dengan kejahilan, akhirnya kamu menyesal dengan apa yang kamu hukumi tadi. Diperintahkan untuk tasabbut dan tabayyun khusus untuk khabarnya orang yang fasik atau orang yang tidak dikenal kejujuran dia atau kebohongan dia. Mungkin ada penguat yang mengatakan dia benar, dikatakan benar. Mungkin ada penguat yang mengatakan dia salah, dikatakan dusta. Hadza muhim juga. Klasifikasi khabar tergantung dengan orang yang membawanya. Ini penting. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ketika datang kepada kita berita tentang kaum muslimin, tentang musuh-musuh kaum muslimin, tentang penguasa kaum muslimin, tentang saudara kita dan yang lain-lainnya, cek dulu. Siapa yang membawa khabar ini? Siapa sumbernya? Si fulan. Si fulan dari siapa? Asli. Dia yang memulai khabarnya. Tayyib. Mahalu fulan. Bagaimana kata si fulan ini? Kita mengenal dia. Oh iya, dia orang baik, dia orang yang saleh, orang yang jujur. Terima. Diterima khabarnya. Oh enggak, orang yang kezab, pendusta. Tolak khabarnya. Tidak tahu siapa dia ya. Saya tidak kenal siapa orang ini. Tahu tidak ya? Tidak ada yang tahu. Fulan, tidak ada yang tahu. Alam, tidak ada yang tahu. Majhul. Di cross-check kebenarannya dengan bertanya kepada orang lain, pihak yang lain, yang jujur, yang terpercaya. Bagaimana khabarnya dia? Betul? Betul. Dusta, dusta. Hadza muhim. Sehingga jangan langsung menelan mentah-mentah sebuah berita. Ini yang banyak memunculkan berbagai macam fitnah. Memunculkan berbagai macam gejolak. Gara-gara kaum muslimin tidak mencerna terlebih dahulu sumber beritanya. Langsung ditangkap, langsung dilahap, langsung disebar. Tidak tahu mana ujung pangkalnya, siapa rujukannya, bagaimana orang yang membawa beritanya. Wah, kata. Sudah heboh. Sudah geger. Tanya, dari mana ini? Oh, dari si fulan kadzab. Hoa. Sudah muncul berbagai macam fitnah baru menyesal. Ini dikarenakan tidak menggunakan prinsip di dalam masalah berita. Cek dulu. Ada khabar apapun ya ikhwan. Terkait dengan saudara kita, terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan kemenangan kaum muslimin, kesenangan kaum muslimin, yang menyedihkan kaum muslimin, terkait dengan konspirasi musuh-musuh agama, terkait dengan penguasa, dan yang lain-lainnya. Cek dulu. Jangan langsung dimplok aja. Kalau khabarnya kadzab, selesai. Dan kita bahas. Hadza kadzab, pendusta. Atau sumbernya pendusta. Sumbernya tidak beres. Jangan terima. Selesai. Jangan sibuk dengan berbagai macam khabar yang enggak jelas jelunturungannya. Atau yang dusta referensinya. Selesai. Oh, khabarnya enggak jelas. Ditathabut, ditathayun. Tanyakan kepada sumber yang aslinya, yang terpercaya. Jangan tanya langsung orangnya. Salah, tanya ke orang lain. Yang jujur, yang terpercaya. Ini khabarnya keliru. Selesai. Hawa. Jangan sibuk dengan khabar hawa. Oh, betul khabarnya benar. Maka digabungkan dengan khabar yang benar tadi. Paham insyaAllah ya? Ini langkah pertama. Ini langkah pertama. Memastikan kebenaran sebuah khabar. Datang dari orang yang shadiq, yang jujur, yang terpercaya. Atau orang yang tidak jelas, tapi sudah diperjelas. Sumbernya jelas dan jujur. Ada khabar shadiq. Alas? Ini yang pertama ya. Setelah itu barakallahu fikum. Setelah kita yakin khabarnya itu jujur, sumbernya benar, referensinya terpercaya, maka ada proses berikutnya yang kedua, yaitu bagaimanakah sikap syar'i seorang muslim di dalam menerima sebuah berita yang jujur tadi. Apa mauqif kita? Apa sikapnya kita? Apa akidah kita terkait dengan khabar tadi? Yang ini tergantung khabarnya masing-masing. Muatannya apa? Isinya apa? Di situ akan muncul bimbingan syariat terkait dengannya. Di sini pentingnya untuk tafaqquh fiddin, mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa langsung memahami ketika ada khabar yang jujur yang sampai kepada kita, langsung mengetahui bagaimana mauqif. Kalau enggak punya ilmunya, tanya kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada para asatidzah, kepada orang berilmu, bagaimana mauqif yang benar. Mungkin dalam kesempatan kali ini barakallahu fikum akan kita sebutkan beberapa contoh-contoh khabar. Berita-berita yang diyakini benar. Saya bikin beberapa contoh ya, Pak. Semoga waktunya cukup. Dan bagaimana mauqif kita terkait dengan seorang muslim. Sampai kepada kita khabar yang menjelaskan tentang makar-makar musuh-musuh agama. Berita tentang konspirasi-konspirasi musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menguasai negaranya kaum muslimin, atau untuk melemahkan kaum muslimin, atau bahkan untuk membantai kaum muslimin. Lagi santer apa enggak ini? Kok diem? Lagi santer ini? Lagi santer. Makanya saya bikin contoh sekarang ini. Khabar dari mana-mana. Dari mana-mana. Bukan semata-mata khabar, tapi disertai dengan bukti-bukti. Ada fotonya, ada foto kejadiannya, dan segala macamnya. Betul? Konspirasi. Dari mulai orang-orang Yahudinya, Nasraninya, komunisnya, asingnya. Dari kalangan Syiahnya, dari kalangan komunisnya, dari kalangan Khawarijnya, macam-macam. Betul? Yang pertama, cek khabarnya dulu. Khabarul shadiq atau khabarul kadzib. Kan gitu. Jangan ditelan mentah-mentah. Cek dulu. Oh, ternyata khabarnya sangat banyak, sangat masyhur, buktinya sangat valid. Berarti khabarnya apa ya? Dipercaya. Bukti-buktinya cukup banyak. Langkah pertama selesai. Yang kedua, Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendengarkan khabar-khabar semacam ini? Ini perlu dengan bimbingan ilmu syar'i. Ini yang paling penting. Di dalam menilai sebuah khabar harus dengan tinjauan ilmu syar'i. Tidak boleh kita sikapi dengan perasaan. Tidak boleh disikapi dengan semata-mata semangat tanpa ilmu. Apalagi dengan cara-cara yang melanggar agama. Maka langkah kita ialah mengkajinya secara syar'i. Bagaimana bimbingan Islam dalam mensikapi khabar-khabar konspirasi, makar-makar musuh Islam dalam bab ini. Tahu ilmunya? Yakini. Tidak tahu ilmunya? Tanyakan kepada para ulama. Maka langkah yang kedua, bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang yang memiliki ilmu tentang bagaimana sikap kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama ahlu zikir kalau kamu enggak tahu. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya memberikan adab kepada kaum muslimin terkait dengan masalah berita ini di An-Nisa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Kenapa? Ketika datang kepada mereka kaum muslimin sebuah berita yang aman atau yang menakutkan, kenapa langsung mereka siarkan? Kata Allah. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah mengatakan kalau seandainya kaum muslimin mengembalikan khabar tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, ini para ulama, niscaya khabar itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbatnya dari kalangan para ulama. Ayat ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita langkah yang kedua. Ketika dipastikan khabarnya benar, langkah yang kedua harus bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada para ustaz, kepada para dai yang punya ilmu agama yang mapan. Ustaz, mubalig, alim, ya syekh, bagaimana sikap kita umat Islam ada khabar yang demikian? Ini khabar masyhur, ma'ruf, sadid ini. Musuh-musuh agama berkonspirasi, berkoalisi, membuat makar dan segala macamnya untuk menghancurkan kita, membantai kita. Apa langkah kita? Tanyakan kepada para ulama. Jangan disikapi dengan perasaan. Wah panik. Wah musuh-musuh Islam. Sudah ini gimana ini? Wah, ayo. Nah, bukan demikian umat Islam dalam menyikapi sebuah berita. Tanya kepada para ulama. Para ulama lah yang akan menjelaskan bimbingan-bimbingan. Real sekarang ya Ikhwan. Untuk contoh tadi. Ketika sampai khabar kepada kita musuh-musuh agama dari kalangan kufar, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, membuat makar, berkoalisi, berkonspirasi untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka sikap kita sebagai umat Islam adalah kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini realnya, bimbingan langsungnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita memperbaiki akidah, memperbaiki iman kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, kembali kepada bimbingan Rasulullah dalam perkara amal, dikerjakan dengan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Sabar, istiqamah di atas keislaman kita. Kembali mengkaji, mempelajari agama Allah yang mulia ini. Kita kaji akidah kita. Kita kaji keimanan kita. Kita kaji amal saleh. Kita amalkan. Menjadikan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang saleh. Hubungannya apa Ustaz? Wong beritanya terkait dengan konspirasi musuh-musuh Islam membantai kaum muslimin. Kok disuruh kembali kepada Islam, disuruh belajar Islam, disuruh meningkatkan iman dan takwa, disuruh beramal soleh, disuruh beribadah. Bukannya apa? Saya pikir beraksi. Saya pikir kita bergerak, melaksanakan sebuah aksi, membela Islam dan segala macamnya. Itulah pentingnya kembali kepada bimbingan Islam. Di dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, dengan kita meningkatkan iman dan takwa, dengan kita menjadi muslim-muslim yang saleh, yang beramal saleh sesuai dengan contoh Rasul SAW dan ikhlas dalam mengerjakannya, itu semua akan mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Akan bisa merubah keadaan dan akan bisa menghancurkan makar-makar musuh-musuh agama. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, dalam penggalan ayatnya, Allah menyatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ini yang mengatakan Allah, kewajiban kita apa ya kawan? Sami'na wa shodaqna, sami'na wa ata'na. Ini kalamnya Rabbul Alamin, wajib kita percayai, tidak boleh syak sedikit pun. Kalau isinya perintah, sami'na wa ata'na, betul? Itu seorang mukmin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian wahai kaum muslimin sabar, istiqamah, tegar di atas keislaman kalian, keimanan kalian, akidah kalian, ibadah kalian, wa tattaqu. Dan kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan memadorotkan kalian, tidak akan membahayakan kalian makar mereka, tipu daya mereka sedikit pun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha meliputi apa yang mereka amal. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita percayai. Makar apa? Sebesar apapun makar yang mereka persiapkan, kalau kaum muslimin istiqomah di atas Islamnya, betul-betul kembali kepada agamanya, bertakwa kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, Allah menjamin la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar apapun, konspirasi apapun dari musuh-musuh agama tidak akan ngefek sedikit pun untuk kaum muslim. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka orang-orang kafir, musuh-musuh agama, telah membuat makar-makar mereka, berkonspirasi, membuat makar. Allah mengatakan wa indallahi makruhum, di sisi Allah makar mereka itu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka itu bisa merobohkan, bisa menghancurkan gunung. Itu penggambaran sebuah makar yang begitu dahsyat. Makarnya bisa membuat gunung itu luluh lantak. Antum lah ngebom gunung, paling jebol separuh. Ya apa ya? Ya tergantung bomnya, deng. Makarnya itu digambarkan semacam itu. Gunung yang besar hancur dengan makar mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mematahkan makar mereka tadi. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Sabar, istiqomah di atas keislaman kita. Dan bertakwa kepada Allah azza wa jal. Melaksanakan perintah agama. Tinggalkan larangan-larangan agama. Menjadi hamba Allah yang saleh, beramal saleh, beribadah kepada Allah dengan contoh Rasul, seruah dengan penuh keikhlasan dalam mengerjakannya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Islam yang benar. Itu solusinya. Gak ngefek, gak ngefek. Ketika ditakut-takuti oleh musuh-musuh agama, ditakuti oleh banyak orang, wahai muslimin, lihat. Mereka begini, begini, begini, begini. Ditakut-takuti dengan berbagai macam kekuatan kufar. Ditakut-takuti dengan berbagai macam makar-makar kufar. Dikatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sifatnya kaum mukminin ketika mendengarkan khabar semacam itu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bertambah iman mereka kepada Allah. Bertambah mantap ibadah mereka kepada Allah. Yakin Allah akan semakin yakin akan menghancurkan semua makar-makar tadi. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Luar biasa. Jangan khawatir. Jangan takut. Jika lo mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Dalam surat Muhammad. Ayat yang ketujuh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. In tansurullaha yansurkum. Wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu membela Allah. Menolong Allah. Allah akan menolong kamu. Akan membela kamu dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Untuk bisa mendatangkan pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah untuk kita kaum muslimin dari semua makar-makar musuh-musuh agama, syaratnya kita harus membela Allah, kita harus menolong Allah azza wajalla. Apa maknanya nusratullah? Makna membela Allah adalah membela agama Allah, membela syariatnya, membela Islam. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara ittiba'u sunnati rasulih wa ittiba'u syari'atih. Dengan kita mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah kita kerjakan, larangan-larangan kita tinggalkan. Batasan agama kita penuhi, kita tepati. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita semacam Syubun Bas rahimahullah. Pengertian nusratullah ay nusratu dinihi ittiba'i sunnati nabiyyih. Membela Allah, makna membela agama Allah dengan cara mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan iman dan takwa. Semakin kita kuat imannya, semakin kuat takwanya kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongannya untuk kita. Kalau mengatakan dalam pengantar ayat, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini namanya ma'iyatun khasah. Yang mengandung mana pembelaan, penjagaan, pertolongan, bantuan dari Allah azza. Allah akan membantu, akan membela, akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, ma'unatullah, ma'unatullah li'abdih bihasabi taqwa. Pertolongan Allah kepada hambanya tergantung kadar ketakwaannya. Semakin tebal takwanya, semakin tinggi takwanya, akan semakin cepat datangnya pertolongan dari Allah. Azza wa jalla. Ketika umat Islam, masyarakat kaum muslimin, warga negara kaum muslimin, semuanya saleh, semangat beribadah kepada Allah, semangat bertakwa kepada Allah, dan betul-betul bertakwa kepada Allah, akan turun pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah, penjagaan dari Allah, dan tidak akan ngefek sedikit pun konspirasi dan makar-makar musuh-musuh agama. Juga mengatakan hal yang lainnya lagi. Allah menegaskan dalam firman di Al-A'raf, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, kondisi sebuah masyarakat, sebuah warga, sebuah negara, hingga mereka merubah keadaan mereka masing-masing. Sehingga kalau kepingin negaranya baik, makar-makar musuh-musuh agama luluh lantak dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal, maka masing-masing kita sebagai warga sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, dituntut untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, beriman dan beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki diri kita masing-masing. Allah akan datangkan pertolongan daripadanya. Allah akan jaga kita dari semua makar-makar musuh-musuh. Barakallahu fikum. Itu namanya sikap yang benar. Bukan dengan cara-cara yang menyimpang. Bukan dengan cara-cara meniru orang-orang, caranya orang-orang kafir. Bukan dengan cara mengedepankan emosi. Bukan dengan cara anarkis. Bukan dengan cara-cara menggunakan perasaan semata. Bukan. Tapi dengan cara-cara yang bukan tadi. Itu namanya mauqifun syar'i. Khabarnya benar, tak terima. Sikapnya harus benar. Mauqif terkait dengan masing-masing kita. Atau langkah yang ketiga. Tahapan yang ketiga. Apakah sikap syar'i yang sudah kita yakini, yang sudah kita ilmui itu, hanya untuk kita pribadi, ataukah disampaikan kepada orang lain? Kita amalkan secara pribadi, ataukah kita dakwahkan, kita serukan, kita sampaikan kepada orang lain? Di tahapan yang ketiga. Jawabannya barakallahu fikum. Tidak semua yang kita ilmui itu disampaikan. Tidak semua bimbingan syar'i yang kita yakini disampaikan kepada orang lain. Prinsipnya disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Ini ada kaidah penting terkait dengan masalah mengutarakan prinsip kita, mengutarakan sikap kita, menyampaikannya kepada orang lain. Disebutkan oleh para ulama yang merupakan prinsipnya kaum muslimin. Kaum muslimin atau seorang muslim tidak diperbolehkan membicarakan, mengutarakan statement, atau menyampaikan sesuatu sampai dipastikan tiga perkara. Sampai dipastikan tiga perkara. Yang pertama adalah dipastikan kebenaran ucapan tadi. Dipastikan kebenaran apa yang mau dia sampaikan. Statement yang mau dia utarakan. Penjelasan yang mau disampaikan sama dia. Harus diyakini kebenarannya. Shidqul khabar. Thubutul khabar. Harus diyakin kebenarannya. Yang kedua, harus dipastikan kebenaran pemahamannya. Kalau yang pertama terkait dengan kepastian beritanya, dalil-dalilnya. Harus dari sumber yang terpercaya, Al-Quran, hadisnya Rasul yang sahih, keterangan para ulama yang terpercaya. Yang kedua, harus dipastikan kebenaran pemahamannya. Tidak semua dalil yang sahih, berita yang sahih, bisa kamu pahami dengan pemahaman yang sahih. Yang ini harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Ditanyakan kepada para ulama, apa pemahaman yang benar terkait dengan khabar ini, dalil ini? Dipastikan kebenaran pemahamannya, supaya jangan salah pemahaman. Sudah? Yang ketiga, dipastikan kemaslahatan dalam menyampaikannya lebih besar daripada kemadaratannya. Jadi ada pertimbangan maslahat dan madarat. Bisa jadi ilmunya ada, dalilnya ada, nasnya ada, betul beritanya, pemahamannya benar, tapi ketika disampaikan kepada orang lain menimbulkan gejolak, menimbulkan gejolak, menimbulkan permasalahan, memunculkan fitnah. Yang ini tahan dulu, ditahan dulu. Maka mengatakan laisa kullu ma yu'lamu yuqal, tidak semua yang diilmui disampaikan. Jadikan sebagai prinsip pribadi ilmu kita, kita sendiri yang mengamalkannya, tapi belum untuk disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Dipastikan kalau disampaikan kepada orang lain memunculkan malah bahaya, kemadharatan, mafsadah. Jangan dulu. Tapi ketika disampaikan kepada orang lain akan membuahkan masalah yang besar, faedah yang sangat besar, maka baru kita sampaikan dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan keterangan para ulamanya, dengan pemahaman yang benar, disampaikan dengan cara yang benar, supaya kaum muslimin yang lainnya sama-sama memiliki mauqif yang syar'i tadi, ilmu yang benar tadi, dan mengamalkannya sesuai dengan amal yang benar tadi. Ini tiga proses. Tiga proses. Kalau ini yang kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah taala yang namanya fitnah itu akan terkendali, akan dipegang dengan baik. Kita secara pribadi tidak akan termakan oleh berbagai macam fitnah yang ada, tidak akan terbimbing dari berbagai macam fitnah yang ada dengan bimbingan yang benar, dengan sikap yang benar. Khulasahnya, yang pertama, dicek kebenaran beritanya. Kalau sudah diketahui betulnya berita, harus diketahui bagaimana sikap yang syar'i pada masing-masing khabar tadi. Yang ketiga, dipertimbangkan maslahat dan madharatnya untuk menyampaikan kepada orang lain. Ada maslahatnya, sampaikan. Kalau tidak ada, maka ditahan terlebih dahulu, hanya konsumsi pribadi. Ini sikap yang bagus. Ketika Anda bersikap dengan sikap yang semacam ini, Anda akan tenang, Anda akan tentram, dan tidak bakal termakan dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Lihat jamnya, sudah isya ya. Kita isya dulu, salat dulu. Siapa nak teruskan lagi ini? Sudah lanjut? Ya, salat dulu dengan tenang, baru kemudian lanjut kembali. Insyaallah taala. Karena contohnya masih satu ya, belum contoh yang lain gitu ya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.